kau berlalu pergi karena orang ketiga kau berubah. Ingkari janjimu dan kau hina diriku tanpa penyebabnya. Telah kau gores luka di hati. Kau berubah.